الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Riyadus Salihin, masih pada bab tentang kewajiban bersikap lemah lembut kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, anak-anak, terutama anak-anak wanita, dan juga kepada anak-anak yatim. Disebutkan kemarin hadis tentang keutamaan menanggung atau mengurusi anak yatim, yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an yang berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, saya dan orang yang menanggung biaya atau urusan anak yatim yang mengurusinya di surga kedudukannya seperti ini, sambil beliau mengisyaratkan menunjuk dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya, dan beliau merenggangkan di antara keduanya sedikit. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sedangkan kafilul yatim al-qa'imu bi umurihi, penanggung anak yatim, maksudnya orang yang mengurusi urusan-urusan anak yatim, mengurusi pendidikannya, kebutuhan jasmaninya, makan, minum, dan tempat tinggalnya, dan semua hal yang dibutuhkannya. Hadis yang kedua tentang keutamaan mengurusi anak yatim adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kafirul yatimi lahu au li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati, orang yang menanggung anak yatim baik anak yatim tersebut kerabatnya atau bukan kerabatnya, maka saya dan dia di surga seperti ini. Sambil beliau mengisyaratkan, atau perawi yakni Malik bin Anas mengisyaratkan ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Riwayat Al-Imam Muslim. Di dalam syarahnya Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, penulis yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam hadis yang beliau nukilkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ana wa kafirul yatimi hakadha, saya dan orang yang menanggung resiko atau biaya kehidupan anak yatim seperti ini. Sambil beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, yakni al-sababah dan al-wusta, maksudnya jari telunjuk dan jari tengah. Dikatakan dengan as-sababah dikarenakan manusia ketika mencela atau mencaci maki, maka dia menunjuk dengan jari telunjuknya. Maka apabila seseorang mencela orang lain, dia akan berkata dengan mengeluarkan ucapan yang berisi celaan, caci maki, yang sambil menunjuk dengan jari telunjuknya. Itu sebab mengapa dikatakan as-sababah, yakni yang mencela, sabab yang suka mencela, yakni dengan cara menunjuk dengan jari tersebut. Ada juga yang mengatakan waktu sama as-sabbahah, jadi katakan as-sabbahah, as-sabbahah, maknanya as-sabbahah yang bertasbih, berdoa, berzikir. Mengapa? Dikarenakan seseorang dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya inda tasbih, ketika bertasbih atau ketika berzikir. Karena inilah seseorang mengisyaratkan dengan jari telunjuknya di dalam sholatnya apabila duduk di antara dua sujud. Dan ketika berdoa, Rabbighfirli warhamni, sampai akhir doa di saat duduk di antara dua sujud tersebut. Setiap kali dia berdoa, dia mengangkat jari telunjuknya ke atas, mengisyaratkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan Allah fissama, berada di langit. Demikian pula, seseorang ketika dia sholat di saat tasyahud, dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Apabila dia berdoa, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, semoga keselamatan atasmu wahai nabi. Assalamu alayna, semoga keselamatan atas kami. Wa ala ibadillah salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, berilah selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah, berilah barakah kepada Nabi Muhammad. Fi kulli jumlatin, kata beliau, pada setiap kalimat du'aiyah, kalimat yang berisi doa, maka dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya untuk menunjukkan ketinggian Allah dan mentauhidkannya. Dalam masalah mengisyaratkan jari telunjuk ketika tasyahud atau tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, maka para ulama jelas sepakat, mereka mengatakan disyariatkan di saat tasyahud untuk mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Perbedaan hanya pada apakah digerakkan atau tidak, apakah dari awal atau ketika lafaz tasyahud syahadat atau yang lainnya. Ada yang berpendapat dari awal, ada yang ketika membaca dua kalimat syahadat. Yang digerakkan, yang berpendapat digerakkan pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan digerakkan dari awal, ada yang seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, digerakkan ketika lafaz doa. Adapun yang tidak berisi lafaz doa, maka tidak digerakkan. Adapun dalam masalah mengisyaratkan jari telunjuk di saat duduk di antara dua sujud, mungkin ini yang baru kita ketahui. Yang kita ketahui selama ini, duduk di antara dua sujud tidak mengisyaratkan apa-apa, tidak mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Namun kenyataannya ada pembahasan para ulama dalam masalah ini, mengisyaratkan jari telunjuk di saat duduk di antara dua sujud ada perbedaan pendapat. Di antara mereka ada mengatakan disyaratkan sebagaimana tasyahud. Ada juga berpendapat tidak diisyaratkan, dibentangkan, baik telapak tangan kanan maupun telapak tangan kiri. Yang berpendapat disyaratkan ya seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau termasuk ulama yang berpendapat ketika duduk di antara dua sujud, hendaknya seseorang mengisyaratkan jari telunjuknya. Dan ya digerakkan ketika membaca doa. Atau setidaknya beliau berpendapat mengisyaratkan jari telunjuk di saat berdoa, ketika duduk di antara dua sujud. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang menjelaskan tentang tata cara tasyahud. Di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya disebutkan dengan lafaz yang umum, idza qa'ada idza jalasa. Nabi apabila duduk, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Kalimat qa'ada jalasa itu umum mencakup padanya duduk di antara dua sujud. Adapun lafaz yang lain sama Imam Muslim juga disebutkan dengan jelas bahwasanya yang dimaksud adalah ketika duduk tasyahud. Jadi dalam satu riwayat Imam Muslim, satu hadis, dalam satu riwayat disebutkan umum duduk, dalam riwayat yang lain khusus ketika tasyahud. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat yang menjelaskan dengan lafaz tasyahud itu tidak mengkhususkan lafaz yang umum. Mengapa? Karena maknanya tidak bertentangan, kata beliau. Sebagaimana beliau mencontohkan, muliakanlah para thalabul ilmi, para mencari ilmu. Kemudian di kalimat yang lain, muliakanlah si fulan, si A, dan si A itu termasuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Maka tidak bertentangan. Tetapi yang ada adalah hendaknya si fulan ini diberikan kekhususan dalam masalah pemuliaan. Demikian pula dalam masalah mengisyaratkan telunjuk di saat duduk. Dalil yang kedua, hadis dari Wa'il bin Hujr. Di situ disebutnya secara tegas, Nabi mengisyaratkan jari telunjuknya di saat duduk di antara dua sujud. Sehingga ada dua dalil yang dipegang oleh para ulama yang berpendapat disyariatkannya mengisyaratkan telunjuk di saat duduk di antara dua sujud. Ini pendapat ulama yang pertama. Di sana ada ulama yang lainnya yang berpendapat tidak disyariatkan untuk mengisyaratkan jari telunjuk di saat duduk di antara dua sujud. Mengapa? Karena hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim itu sifatnya apa? Pengkhususan. Satu lafaz umum, idza jalasa atau qa'ada, dijelaskan, dikhususkan dalam lafaz yang lain dalam satu hadis. Perawinya sama. Sehingga ketika ada satu hadis dari jalur yang sama, jalan yang sama, ada dua lafaz yang berbeda, yang satu umum, yang satu khusus, maka yang khusus mengkhususkan yang umum. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga pendapatnya Syekh bin Bas rahimahullah. Sehingga pendalilan dengan hadis yang umum tadi tidak tepat begitu. Adapun hadis yang dijadikan dalil, hadis yang kedua, Wa'il bin Hujr, itu dikatakan oleh para ulama hadisnya syadz, ganjil. Memang hadisnya, perawinya thiqah, kuat hafalannya, tetapi menyelisihi para perawi yang lain yang banyak juga thiqah, bahkan sebagiannya lebih thiqah dari perawi ini. Jadi ada satu perawi yang dia meriwayatkan Nabi mengisyaratkan ketika duduk di antara dua sujud, mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Nah, perawi ini menyisihi perawi-perawi yang lain yang banyak dan sebagiannya lebih thiqah dari dia. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani dan juga Syekh bin Bas rahimahullah. Dan beliau ditanya, Syekh bin Bas rahimahullah, tentang masalah ini. Apakah di antara dua sujud mengisyaratkan jari? karena ada hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Maka kata beliau rahimahullah, al-mahfudhu fit tashahudaini al-isyaratu bil usbu'i fit tashahudaini. Yang terjaga dari hadis-hadis yang ada adalah yang disyariatkan mengisyaratkan dengan jari adalah pada dua tasyahud saja, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Amma ma wuriya bainas sajdataini, adapun apa yang diriwayatkan tentang mengisyaratkan jari telunjuk ketika duduk di antara dua sujud, falladhi yadhharu li annahu syadzun mukhalifun lil ahadits as-sahihah, maka yang nampak bagi kata beliau hadis tersebut syad, hadis yang ganjil, yang menyisihi hadis-hadis yang sahih. Hadis tersebut al-marwi an Wa'il bi sanadin la ba'sa bihi, emang hadis tersebut diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr dengan sanad yang tidak mengapa, yang ini boleh atau hasan atau jayyid. Akan tetapi fima yadhharu annahu syadzun, tetapi yang nampak hadis tersebut syadz, yakni ganjil. Li'anna as-siqata idza khalafa as-siqati sara khabaruhu syadzan, dikarenakan apabila seorang perawi yang siqah dia menyisihi para perawi yang lain yang banyak yang siqah juga, bahkan sebagiannya lebih siqah dari dia, maka khabarnya atau hadisnya syadz. Maka fal ma'rufu fil ahadits as-sahihah anna bainas sajdataini yubsatu yadaihi ala fakhidaihi wa rukbataihi. Maka yang sudah dikenal dalam hadis-hadis yang sahih adalah bahwasanya duduk di antara dua sujud membentangkan kedua telapak tangan di atas kedua pahanya dan kedua lututnya. Walaisa mahalla isyaratin, dan tidak ada tempat untuk mengisyaratkan jari atau telunjuk. Wa innama al-isyaratu fi tashahudaini, tetapi mengisyaratkan jari telunjuk hanya ada pada dua tashahud, tashahud awal dan tashahud akhir. Hadza wal mahfudhu min al ahadits as-sahihah, inilah yang terjaga dari hadis-hadis yang sahih. Itu tentang dua pendapat di kalangan para ulama. Mana yang lebih kuat? Ya, tafadhol dipelajari lebih detail. Pendapat mana yang lebih kuat? Dan ketika kita sudah memilihnya, ya, silakan diamalkan dengan apa yang telah disebutkan tadi, dengan mengetahui dalil-dalilnya. Kita lanjutkan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa farraja bainahuma alaih salatu wassalam, ya'ni qarana bainahuma wa farraja, dan Nabi merenggangkan diantara dua jari tersebut, jari telunjuk dan jari tengahnya, alaih salatu wassalam, yakni beliau membandingkan, menderet, menggandengkan dua jari tersebut dan merenggangkannya sedikit. Yakni maksudnya anna kafilal yatimi ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalamu fil jannati qaribun minhu. Maksudnya bahwasanya orang yang menanggung anak yatim, yang mengurusi kebutuhan anak yatim bersama Nabi alaihi salatu wassalam di surga itu dekat. Kedudukannya, tempat duduknya dekat dengan Nabi. Wa fi hadza hasun ala kafalatil yatimi. Sehingga dalam hadis ini terdapat dorongan, anjuran untuk menanggung biaya dan beban hidup anak yatim, untuk mengurusi anak yatim. Wa kafalatul yatimi hiya al-qiyamu bima yuslihuhu fi dinihi wa dunyahu. Sedangkan pengertian menanggung mengurusi anak yatim adalah mengurusi apa-apa yang akan memperbaiki agamanya dan dunianya. Bukan hanya masalah dunia dia saja, tapi mengurusi masalah agamanya, masalah tarbiyahnya, masalah pendidikannya. Bima yuslihuhu fi dinihi minat tarbiyati wa taujihi wa taujihi wa ta'limi wa ma asbaha dzalika. Menanggung anak yatim yakni mengurusi urusan dia, mengurusi urusan yang akan memperbaiki agamanya berupa tarbiyah, pendidikan, pengarahan, ta'lim dan yang sejenis itu. Apa yang dibutuhkan oleh anak yatim dari masalah agama, pendidikan dan yang lainnya, maka dia penuhi. Disekolahkan, dia arahkan dengan sebaik-baiknya. Agar agamanya baik, agar punya ilmu dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa ma yuslihuhu fi dunyahu minat ta'ami wasyarabi wal maskan. Dan juga dia mengurusi urusan anak yatim yang akan memperbaiki dunia dia, baik berupa makanannya, minumannya, dan tempat tinggalnya. Semuanya dia urusi. Dia yang menanganinya. Maka yang seperti ini, pahalanya sangat besar. Dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dekat dengan Nabi di surga. Wal yatimu hadduhu al-bulugh. Sementara anak yatim batasannya sampai baligh. Fa idza balagha as-sabiyyu zala anhu al-yutm. Maka apabila anak yatim sudah dewasa, sudah baligh, maka sudah hilang status anak yatimnya. Bukan anak yatim lagi. Ciri baligh ada tiga untuk laki-laki. Yang pertama, berusia 15 tahun hijriah. Genap 15 tahun hijriah. Ingat, bukan masehi. Mengapa? Karena ada perbedaan. Satu tahun masehi dengan satu tahun hijriah, 11 hari bedanya. Nah, kalau dia 15 tahun, kali 11 berapa? 165 hari. Kalau dia patokannya hitungan masehi, dia akan merasa, oh saya masih 14 tahun sekian bulan, masih kurang sekian bulan untuk 15 tahun. Padahal secara hitungan hijriah sudah 15 tahun. Oleh karena itu, anak banin diharapkan menghafal tanggal lahirnya hijriah. Ketika ditanya berapa tanggal lahirnya, gak bisa, masehi saja gak bisa. Nah sekarang harus hafal tanggal lahir masehi dan juga hijriahnya. Barangkali nanti ditanya bukan hanya tanggal lahir masehi tapi hijriahnya. Maka siapkan dari sekarang, hafalkan. Dan ini penting untuk apa? Untuk menentukan kapan kita balik. Oh, barangkali dia, saya belum mimpi basah. Yang kedua, ciri baliknya adalah mimpi basah. Mimpi ketika bangun keluar air mani. Yang ketiga, tumbuh rambut kemaluan di sekitar kemaluan. Nah, kalau dia belum tumbuh rambut kemaluannya, belum mimpi basah, tapi usia sudah 15 tahun, berarti sudah balik. Bagaimana mengetahuinya? Hafalkan tanggal lahir hijriahnya. Nanti ketemu, wah saya berarti 15 tahun hari ini, tanggal sekian hijriah, tahun sekian. Saya harus sudah benar-benar ibadahnya benar. Kalau selama ini dia ibadahnya masih main-main, ya masih dimaklumi anak-anak. Walaupun ya tetap tidak boleh. Orang tuanya, walinya, ketika anaknya sholatnya main-main, dinasehati. Jangan dibiarkan. Oh masih kecil, ya masih kecil. Kalau dibiarkan dia pas balik, ya seperti itu. Yang namanya ibadah itu adalah kebiasaan. Kalau dari kecil dibiasakan, gak boleh ya kalau sholat ngobrol, gak boleh main-main, gak boleh ini-ini. Harus ketika imam sudah takbir, langsung takbir. Jangan main-main. diarahkan terus sampai dia terbiasa anteng sholat. Nah, targetnya apa? Anteng. Dan dia bisa baca dengan bacaan yang benar. Nanti kalau dia dari kecil sudah seperti itu, sholatnya bagus, maka insya Allah ketika balik, dia akan ibadahnya benar. Termasuk juga sholatnya jangan cepat-cepat. Nah ini sangat penting ini. Ketika dekat orang tuanya, sholatnya bagus. Dekat ustadznya, sholatnya bagus. Ketika gak ada orang tuanya, gak ada ustadznya, sholatnya 1 menit. 2 rakaat. Dipertanyakan, baca apa dia? Atau 1,5 menit. Makanya, tolong diperhatikan. Bisa kita katakan, tolong sholatnya minimal 3 menit. Gak apa-apa, untuk apa melatih. Kalau dia gak digituin nanti seenaknya. Mengapa? Karena kata Maimun bin Mihran rahimahullah, orang, perumpamaan orang yang melihat orang lain yang salah sholatnya, lalu dia tidak melarangnya, tidak menasihatinya, seperti orang yang melihat orang lain atau temannya atau saudaranya lagi tidur mau digigit ular, dibiarkan, nggak dibangunkan. Jelas ini orang jahat, ya. Orang yang melihat temannya atau saudaranya lagi tidur, mau dipatok ular, mau digigit ular, dibiarkan, biarinlah, biar merasakan gigitan ular, jahat dia. Nah, orang yang membiarkan temannya salah dalam sholatnya, sama seperti orang yang membiarkan temannya mau digigit ular, dibiarkan, tidak dibangunkan. Sekali lagi, tolong perhatikan masalah ini. Masalah sholat dan juga ibadah yang lainnya. Kembali kepada kitab, apabila seorang anak sudah hilang, sudah balik, maka hilang darinya status yatimnya. Wa idza kana qabla al-bulughi, tadi 3 ciri balik untuk laki-laki. Mimpi basah, tumbuh rambut di kemaluannya atau sekitar kemaluannya. Yang ketiga, sudah berumur 15 tahun Hijriah. Untuk wanita ditambah sudah haid, keluar darah haid atau menstruasi. Wa idza kana qabla al-bulughi fa huwa yatimun, dan apabila dia belum balig maka dia tetap statusnya sebagai anak yatim. Hadza in mata abuhu, ini kalau ayahnya meninggal dunia. Yang namanya anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum dia balig. Wa amma idza matat ummuhu duna abihi fa innahu laisa biyatimin. Adapun kalau yang meninggal adalah ibunya, bukan ayahnya, maka dia bukan anak yatim. Apalagi sudah punya istri lagi ayahnya. Walaupun belum punya istri, tetap dia bukan anak yatim. Kenapa? Abinya masih ada, ayahnya masih ada. Wa kadzalika al-hadits alladzi ba'dahu fi aidan thawabu man qama bi syu'uni al-yatimi wa islahi. Demikian pula hadis yang setelahnya, di dalam hadis tersebut, hadis yang kedua tentang keutamaan orang yang menanggung anak yatim, terdapat pahala bagi siapa saja ia mengurusi urusan anak yatim dan memperbaiki agama dan dunianya. Ini tentang anak yatim, ya. Selesai pembahasannya ataupun hadisnya. Hadis yang ketiga yang disebutkan kemarin, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisal miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wa tamratani. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, orang miskin itu bukanlah orang yang dibuat pergi dengan diberi 1 butir kurma atau 2 butir kurma atau 1000 perak atau 2000 perak langsung pergi. Itu bukan orang miskin. Walau luqmatu wa luqmatani, bukan pula orang miskin itu orang yang ketika diberi 1 suap nasi atau 2 suap nasi dia pergi. Bukan itu yang namanya miskin. Innamal miskinu alladhi yata'affafu. Namun, yang namanya orang miskin adalah orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Sehingga orang yang tidak faham, mengetahui atau memahami orang ini orang cukup. Padahal orang miskin. Mengapa? Karena dia begitu menjaga dirinya dari meminta-minta. Disangka oleh orang yang tidak faham, ini orang yang cukup. Masya Allah, pakaiannya bersih. Masya Allah, hidupnya nyaman dan sebagainya. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fis sahihaini. Dalam satu riwayat, di dalam as-sahihaini disebutkan, laisal miskinu alladhi yatufu ala nasi tarudduhu al-luqmatu wa luqmatani. Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling kepada manusia dari satu pintu ke pintu yang berikutnya, minta-minta. Sehingga dia ketika diberi satu suapan nasi atau dua suapan nasi, wa tamratu wa tamratani, atau sebutir kurma, atau dua butir kurma, atau mungkin 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, satu bungkus nasi, setengah bungkus nasi, lalu dia pergi. Bukan itu orang miskin. Walakin al-miskina alladhi la yajidu ghinan yugnihi. Akan tetapi, orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan dia. Jadi benar-benar dia sedikit hartanya, sedikit makanan dan minuman yang dia miliki. Wala yuftanu bihi fa itasaddaqa alaihi. Dan dia tidak dikenal sebagai orang yang berhak untuk diberikan sedekah. Mengapa? Karena dia sangat menjaga dirinya. Sehingga disangka ini orang yang cukup, cukup, cukup. Mengapa? Karena tidak pernah minta-minta, tidak pernah menampakkan dia orang yang kekurangan. Jangankan minta-minta dengan lisannya atau dengan anggota badannya, dengan tangannya. Kondisi dia pun menunjukkan dia orang secara zahirnya orangnya cukup. Sehingga gak kepikiran kalau dia, atau gak nyangka kalau dia orang miskin. Sehingga tidak ada kepikiran atau berpikir untuk memberikan sedekah kepada dia. Wala yaqumu fayas'alan nas. Dan juga dia tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia. Ini adalah hakikat orang miskin yang sebenarnya. Yang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang seperti ini. Hadza huwal miskin alladhi yanbaghi lin-nas tafaqquduhu wa islahu halihi wal hanwu alaihi wal atfu alaihi. Inilah orang miskin yang sepantasnya bagi manusia yang lainnya untuk mencarinya. Jadi dicari, mana sih orang miskin yang sebenarnya? Cari kondisi yang sebenarnya. Oh, si fulan ternyata dia orang yang butuh bantuan, walaupun secara zahir dia enggak pernah meminta-minta, enggak pernah menunjukkan dia orang yang kekurangan. Maka yang seperti ini sepantasnya untuk dicari dan diperbaiki kondisinya, serta kita dekat dengannya, cenderung dan memperhatikan urusan dia, dan berlemah lembut atau bersikap simpati kepada orang tersebut. Insyaallah nanti kelengkapannya syarah hadis ini pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.